Ini disebut dengan al-inabah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan at-taubah. Bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Disebut dengan al-islah. Adanya perbaikan pada dirinya. Ini semua taufik minallah. Hidayah minallah. Anugerah murni dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Yahdi man yasha'. Allah memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendaki. Begitu pula suatu kaum, suatu desa, suatu wilayah yang tadinya kondisinya buruk, kondisinya jelek, kondisinya di atas kemungkaran, kebatilan, menjadi wilayah tempat desa yang bagus, yang baik, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Itu pun juga demikian, sangat dihasung, sangat diharapkan, terpuji. Semuanya taufik min Allah tabaraka wa ta'ala. Murni hidayah taufik daripadanya. Adapun asbabnya banyak. Di antara asbabnya ialah nasrul ilm syar'i, menyebarkan ilmu syar'i, menebarkan da'watul sunnah, da'watul haq, menebarkan dakwah yang benar, dakwah sunnah, bimbingan-bimbingan sunnah kepada sang individu atau masyarakat. Allah berikan taufik kepadanya, dia bisa mengenali sunnah, mengenali al-haq, menjadi hamba Allah yang saleh al-haq. Menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat, mendakwai masyarakat kepada sunnah. Allah berikan taufik kepada mereka, dakwah diterima oleh mereka. Banyak dari ahlul qaryah yang menerima dakwah, diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Banyak di antara mereka yang mengamalkan sunnah, termasuk bis sunnah. Maka tersebar kebaikan di tengah-tengah mereka dengan itu. Bahkan di masa lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada satu umat yang sebelumnya kafir menjadi mukmin, kaum Yunus. Ya, 100,000 atau lebih orang. Semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dengan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, perubahan dari perkara keburukan kepada perkara kebaikan. Dari perkara al-batil menuju perkara yang hak. Inilah misi dakwah para anbiya wal mursalin. Dalam menyampaikan risalah Allah, dakwah mereka. Inilah misi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Inilah misi dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Menebarkan cahaya sunnah, menebarkan rahmat lil alamin, membawa perkara-perkara kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk punya andil dalam masalah ini. dengan kadar kemampuan masing-masing. Andil dalam menyebarkan sunnah, dalam mendakwahkan sunnah, dalam tarbiyah, dengan batas kemampuannya, dengan apa yang dia sanggup. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang terlibat dalam ini semua adalah orang yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih bagus ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang berdakwah kepada Allah? Ila akhir ayat. Yang ini poin yang pertama yang menjadi pembahasan kita. Poin yang kedua, at-taghayyur tsani, perubahan yang kedua adalah perubahan dari perkara kebaikan menuju perkara kejelekan. Perubahan dari sunnah kepada bid'ah. Dari al-haq kepada al-batil. Dari kesalehan, ketakwaan kepada kefasikan, kemaksiatan. Dulunya saleh, sekarang fasik. Dulunya di atas al-haq, sekarang alal batil. Dulunya di atas sunnah, sekarang alal inhiraf wa dalalah, menyimpang dan tersesat. Ini at-taghayyur al-madhmum, perubahan yang tercela, yang dikecam dalam Islam. Perubahan ini disebut dengan inhirafun, penyimpangan. Dalalatun, kesesatan. Mukhalafatun, penyelisihan. Juga dikenal dengan sebutan at-talawun. At-talawun. Berwarna-warni dalam berislam. Dulu demikian, sekarang demikian. At-talawun huwa taghayyur wal inhiraf anil manhajis sahih fil fitan ba'da an kana mustaqima. At-talawun ialah perubahan, penyimpangan dari manhaj yang sahih di masa-masa fitnah, yang sebelumnya dia istiqomah di atas manhaj tersebut. Itu namanya talawun. Disebut dengan talawun, taghayyur, inhiraf, dalalah, mukhalafah. Ini yang tercela. Ikhwanul fitna azakumullah. Hal penting yang perlu dicermati, hadza taghayyur sunnatullah tabaraka wa ta'ala fi ibadih. Perubahan yang tercela tadi itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Sunnatullah fi hadhil ummah. Sunnatullah pada umat ini. Umat Islam di masa keemasan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas sunnah, bimbingan Quran dan sunnah, di atas tauhid, keislaman yang murni. Tetapi kemudian pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perubahan-perubahan pada umat ini terjadi penyimpangan-penyimpangan pada umat ini, kesesatan pada umat ini secara umum. Dan itu ternyata jauh-jauh hari sudah disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Para sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, dia akan menyaksikan perpecahan yang banyak, ikhtilaf yang banyak. Perpecahan pada agama ini, muslimin menjadi firq, terpecah menjadi firqah, firqah. Semuanya disifati dengan finnar, diancam dengan neraka, sehingga dikatakan sebagai al-firqadhallah, kelompok-kelompok yang sesat, hanya satu yang selamat, al-firqatun najiyah. Riwayat ini menegaskan bahwasanya perubahan-perubahan pada umat ini, perubahan yang tercela terjadi, sudah diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi seperti yang baru sampaikan, termasuk bukti nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hal yang menunjukkan demikian adalah apa yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha bercerita, dakhala alayya Abu Darda'i wa huwa mughdhab. Katanya Ummu Darda, suatu hari Abu Darda masuk menemuiku dalam kondisi marah, mughdhab, marah. Fakultu, maka saya tanyakan kepadanya, ma aghdhabaka, apa yang membuat kamu marah? Faqala, berkata Abu Darda, wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Kata Abu Darda, demi Allah, aku tidak mengenali sesuatu pun dari umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka salat jamaah. Jadi bayangkan, yang dikenali dari umat Islam ini di masa beliau, salat jamaahnya. Hal-hal yang lainnya sudah berubah, tidak beliau kenali sama sekali, enggak sesuai dengan apa yang ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di masa Abu Darda masih hidup. Terjadi taghayyurat, perubahan-perubahan pada umat ini, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan pada umat ini, dalalat, juga kesesatan, wa mukhalafat, ragam penyelisihan, wa mungkarat, ragam kemungkaran. Sampai belum membahasakan dengan bahasa seperti ini, aku tidak mengenali sedikit pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali salat jamaahnya. Yang juga menunjukkan hal demikian, Atsar Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Dan juga Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, tentang kisah awal mula sebab penyimpangan kaum Khawarij. Wal kisah masyhurah, kisah Khawarij yang membuat halaqah zikir di Masjid Bani Hanifah, Kufah. Al-kisah disebutkan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mendapati di Masjid Bani Abi Hanifah, Bani Hanifah di Kufah, sekelompok orang yang melingkar, membuat halaqah, membuat lingkaran. Mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu dari mereka yang memegang kerikil, memerintahkan yang hadir, yang di halaqah itu, untuk berzikir. Dia mengatakan, kabbiru mi'ah. Takbir 100 kali. Itu kerikil diputar. Digeser, diputar, mengelilingi semua halaqah yang ada, sampai 100 balik ke asal. Sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali, diputar lagi, tasbih, subhanallah, subhanallah, balik lagi asal lagi, hamidu mi'ah, tahmid 100 kali, begitu. Halilu mi'ah, tahlil 100 kali, dengan cara seperti itu. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari tidak bisa menghukumi. Sesuatu yang aneh, tapi ini baik, zikir kepada Allah Azza wa Jal. Bergegas menemui sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya. Sampai di depan rumahnya, didapati sebagian muridnya ada di situ. Bertanya, apakah sudah keluar Abu Abdurrahman? Mereka mengatakan, belum. Nah, lama menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhanya, keluar rumah. Begitu keluar, didekati oleh Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhanya, nanti mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kalau engkau panjang umur, engkau akan mendapati di masjid sesuatu yang mungkar, sesuatu yang aneh, tapi aku tidak mendapati kesempatan kebaikan. Beliau mengatakan, "Maza taro, apa yang kamu saksikan?" Diceritakan semuanya. Aku melihat di masjid itu ada sekelompok orang membuat halaqah, mereka berzikir, ada satu orang yang memegang kerikil, zikir 100 kali. Sabihu mi'ah, tasbih 100 kali diputar sama mereka. Mendengar pemaparan itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud berkata, kenapa tidak engkau katakan kepada mereka, adu sayyiatikum, hitung saja kejelekan-kejelekan kalian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Katanya Abu Musa, antawir ra'yak, aku sengaja menunggu ra'yumu, bagaimana pendapat kamu wahai Abdul Mas'ud. Mereka berangkat menuju ke masjid dan masih mendapati halaqah tadi di masjid. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menyatakan yang diinginkan. Di hadapan mereka semua yang hadir, beliau mengatakan, ya umat Muhammad, ma asra halakatakum, ma asra halakatakum, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah cepatnya kebinasaan kamu, alangkah cepatnya kamu binasa. Haulai ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Itu para sahabatnya Rasul masih banyak. Wa thiyabuhu lam tubla. Pakaian Rasul belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana beliau belum pecah. Apakah kamu berada di atas sebuah petunjuk yang lebih baik dibandingkan dengan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian ini mentaksis perkara-perkara yang sesat, membikin pondasi kesesatan. Lalu mengatakan, adu sayyiatikum, hitung saja kejelekan kalian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, ma nunul khair, kami tidak menghendaki perkara kebaikan. Belum menegaskan, kam lil muridi lil khairi layusibahu. Betapa banyak orang yang mengharapkan menghendaki perkara kebaikan, tidak mencapainya. Pergi beliau setelah itu. Kata sang rawi yang menyaksikan kisah tadi, sungguh demi Allah, aku menyaksikan orang-orang yang hadir di halaqah-halaqah tadi itu, merekalah yang menikam kami, yang menyerang kami, yang memerangi kami. Yaumun Nahrawan. Yaumun Nahrawan itu hari bersejarah peperangan antara Khawarij Haruriyah melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dan para sahabat yang bersama dengan beliau, para tabi'in terbaik yang bersama dengan beliau. Itu perang melawan kaum Khawarij. Nah, yang hadir di halaqah tadi itu mereka juga hadir bersama dengan kaum Khawarij. Mereka yang menikam kita, yang menyerang kita, yang memerangi kita. Na'udzubillah. Cikal bakal kaum Khawarij berasal dari situ. Berujung kepada pedang pemberontakan menghalakan darah kaum muslimin. Bahkan menghalakan darahnya sahabah. Dan khiratul muslimin. Muslim yang terbaik di masa itu. Syahidnya adalah pada ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Wahai umat Muhammad, cepat sekali kamu binasa. Cepat sekali kamu berubah. Padahal belum lama beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak para sahabat. Ini menggambarkan perkara yang wakil nyata. Ada perubahan-perubahan tadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara real nyata. Kelompok demi kelompok yang menyimpang, yang sesat bermunculan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hak cuma satu, al-firqatun najiyah, al-taifah al-mansurah, ahlul hadith. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, yang termasuk bil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Syahidnya itu sunnatullah pada umat ini. Begitu pula yang terjadi pada individu seseorang. Juga sunnatullah pada umat ini. Bukan kondisi umat secara umum. Hatta individu pun juga terjadi wakil nyata. Seseorang yang dahulunya di atas sunnah, berubah di atas bid'ah. Yang dulunya di atas al-haq, sekarang alal batil. Bahkan dulunya muslim, sekarang kafir murtad dari Islam. Yang dulunya saleh, bertakwa kepada Allah, menjadi fasik. Dalam tarikh Islam, dalam sejarah Islam, Al-Qasas, kisah-kisah tentang orang-orang yang demikian sangat banyak. Cepat sekali dia berubah. Cepat sekali engkau berubah. Dulunya kamu di atas sunnah, sekarang kamu di atas perkara penyimpangan-penyimpangan. Dulunya kamu alal haq, sekarang alal batil. Dulunya kamu pembela-pembela kebenaran ahlul haq, sekarang kamu pembela-pembela batil dan ahlul batil. Cepat sekali engkau berubah. Cepat sekali dia berubah. Cepat sekali mereka berubah. Ini poin penting yang harus diperhatikan. Perubahan yang terjadi memang Allah takdirkan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Yang menyimpang itu bukan orang-orang yang jahil semata, bukan orang-orang yang awam. Yang dibahas lebih mendalam, orang-orang yang sebelumnya itu mengerti agama ala sunnah, ala haq, ala salah, ala taqwa. Itu yang menjadi perhatian. Kalau sebelumnya dia awam, kemudian dia terbawa arus, ya karena keawamannya. Yang sebelumnya jahil, terbawa arus, ya karena kejahilannya. Tapi yang menjadi sorotan atau ghayurat wal inhirafat wal dalalat wal talawunat al mukhalafat, ini semua ternyata terjadi pada orang-orang yang sebelumnya itu alal khair, alal taqwa, alal salah, alal sunnah. Fallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alangkah cepatnya perubahan dia. Alangkah cepatnya engkau berubah. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Banyak yang memicu perubahan dia. Banyak yang memicu penyimpangan dia. Di antaranya adalah fasadul zaman, al-bi'ah as-sayyi'ah, zaman yang rusak. Ini orang-orangnya, lingkungan yang jelek, lingkungan yang jelek, jauh dari nuansa-nuansa keagamaan, jauh dari nuansa-nuansa ketaatan ibadah kepada Allah, jauh dari nuansa-nuansa ilmu, jauh dari para ikhwah salihin. Ini diantara sebab gersangnya hati, kerasnya hati, kakunya hati, lalu penyimpangan hati. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya? Khusyuk hatinya berzikir kepada Allah. Khusyuk hatinya menerima al-haq yang Allah turunkan. Sudah waktunya. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum ini, lalu panjang durasi masa kelalaian mereka, hati mereka pun menjadi kaku, beku, keras, dan kebanyakan mereka fasik. Pada kata-kata fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Panjang sekali masanya itu. Panjang sekali waktunya itu. Lama sekali waktunya itu. Kosong dari zikrullah. Kosong dari tafaqquh fiddin. Kosong dari nuansa-nuansa islami, nuansa-nuansa ibadah, nuansa-nuansa ketaatan kepada Allah. Jauh dari para ikhwah-ikhwah salihin. Di lingkungan yang buruk. Di lingkungan yang jelek. Di tengah-tengah masyarakat yang buruk. Panjang, terlalu lama waktunya. Hatinya gersang. Faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka kaku dan keras. Allah mengatakan di akhir, wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka fasik karena itu. Dulunya soleh menjadi fasik. Di satu sisi memang kerusakan zaman. Orang-orang yang ada di zaman itu banyak yang rusak, banyak yang jelek. Ditambah lagi dianya jauh dari nuansa-nuansa keislaman dan keagamaan, nuansa-nuansa iman dan ketaatan. Ditambah lagi lingkungannya yang kurang bagus. Itu yang membuat dia cepat berubah. Mana si fulan? Tidak kelihatan. Aina anlan? Tidak nampak di halaqatul ilm, majalisul ilm. Mana si fulan? Enggak nampak pada hidungnya. Ada di sebuah tempat. Di mana itu? Jauh dari ikhwan-ikhwan yang ada. Wallahul musta'an. Mana si Anlan? Saya lihat dia sudah berubah. Tidak sanggup untuk komitmen konsisten istiqomah ala sunnah. Dengan kondisi yang seperti itu. Saya pernah lihat dia kembali awam. Allahul musta'an. Cepat sekali kamu berubah. Dan ternyata pemicunya sebabnya adalah ini semua. Engkau jauh dari ibadah dan ketaatan. Engkau jauh dari ilmu syar'i. Engkau jauh dari ikhwah-ikhwah yang salihin. Engkau jauh dari majalisul ilmi. Gersang hatimu, kaku hatimu, ujungnya adalah fasik. Na'udzubillah. Maka ikhwan fillah azakumullah, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, jangan pernah lepas dari nuansa-nuansa ketaatan kepada Allah. Bagaimanapun kondisinya, jangan pernah lepas dari halaqatul ilmi, majalisul ilmi. Bagaimanapun kondisinya, jangan pernah jauh dari ikhwah salafiyin salihin yang bertakwa kepada Allah. Mendekat kepada mereka, suka dan duka bersama dengan mereka. Ikhwatun salihun. Mereka lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan harta, benda dan semisalnya. Al-Hasan Basri rahimahullah pernah menyatakan, ikhwanuna aghla indana min ahlina. Ikhwah-ikhwah kita, teman-teman kita yang saleh ini lebih berharga, lebih bernilai menurut kami dibandingkan dengan keluarga kami sendiri. Fa ahluna yudzakkiruna dunya wa ikhwanuna yudzakkiruna al-akhirah. Kalau keluarga kita seringkalinya mengingatkan kita berbekara dunia, sementara ikhwah-ikhwah kita seringkalinya mengingatkan kita akan perkara akhirat. Barakallahu fikum. Jangan pernah jauh dari nuansa-nuansa keimanan, nuansa-nuansa ketaatan kepada Allah. Supaya kamu tidak berubah. Yang kedua. Yang kedua ialah barakallahu fikum, ketika seseorang itu memiliki ambisi mengejar dunia. Al-hirs ala dunia. Dunia di sini umum. Meliputi harta benda. Meliputi tahta dan kedudukan. Al-mal wa syaraf. Harta benda dan kemuliaan. Ini pemicu yang paling dahsyat. Yang paling banyak menimpa kebanyakan orang. Yang membuat dia dengan cepat berubah. Al-hirs al-mali wa syaraf. Ambisi meraih harta benda, ambisi meraih kedudukan dan posisi jabatan. Ini dua perkara yang sangat membinasakan agama seseorang. Disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Malik semoga Allah meridhoinya, inda Tirmidzi wa ghairihi. Disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam bukunya Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi ridini. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar. Tidaklah ada dua serigala yang lapar. Dilepaskan di kawanan domba-domba. Itu lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang meraih harta dan kemuliaan yang merusak agamanya. Ambisi harta, serigala lapar. Ambisi kehormatan, kemuliaan, kedudukan, posisi, serigala yang lapar. Kalau domba yang lapar tadi bisa mencapik-capik membinasakan domba-domba yang ada. Ambisi meraih harta, ambisi meraih kemuliaan dan tahta, itu menghancurkan agama seseorang. lidinihi. Ambisi tadi akan membuat dia mengharapkan segala cara. Ambisi meraih harta akan mendorong dia untuk menghalalkan segala cara. Menerjang yang halal, yang haram, tidak peduli. Yang penting mendapatkan al-mal tadi. Mereka adalah orang yang binasa. Dikarenakan ambisi tadi. Ahlu dunia yang binasa. Rasul mengatakan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu khamisah, ta'isa sengsara, penderita, celaka, budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak kain, harta benda. Ta'isa wantakas, menderita, sengsara dia dan terbalik keadaannya. Intikas. Terbalik keadaannya. Yang dulunya bagus, jadi jelek. Intikas namanya. Wa idza syika falantaqash. Ketika dia ditusuk duri, tidak bakal mampu untuk mencabutnya, walaupun menggunakan alat pencabut. Kata-kata ta'isa wa antakas, berita beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahlu dunia, hamba-hamba dunia, budak-budak dunia, ambisius dunia akan menyimpang, akan menderita dengan itu. Ta'isa wa antakas, intikas. Dan yang kedua, ketika mendapatkan musibah yang sedikit, yang kecil, dia akan merasakan penderitaannya, kesengsaraannya, tidak mampu lepas daripadanya, walaupun dia berupaya sekuat tenaga. Diumpamakan kayak orang yang ketusuk duri. Itu biasanya gampang, cabut duri selesai. Ini terkena duri, dicabut menggunakan alat, tang dan semisalnya, tidak bisa. Itu adalah sebuah kinayah yang menggambarkan betapa dia menderita, betapa dia sengsara, mendapatkan musibah yang kecil seakan-akan besar. Kayak orang yang ketusuk duri, tidak bisa mencabut duri tersebut. Syahidnya pada kata-kata ta'isa wa antakas. Ambisius dunia, ujungnya kesengsaraan. Ambisius dunia, harta benda, ujungnya adalah intikas, penyimpangan, terbaliknya hati. Fallahul musta'an. Disebutkan dalam hadis yang lain, yang masyhur di kalangan kita semua dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitana kaqita'il laylil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardi minat dunia. Hendaklah kalian bergegas, bersegera, beramal saleh, mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Paginya orang mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Sebabnya satu, kata Rasul. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunia. Dia menjual agamanya, menggadaikan agamanya dengan sedikit materi dunia. Hadis yang sangat jelas, gamblang, menerangkan kepada kita orang itu cepat berubah, terutama di masa-masa fitnah. Sebabnya dikarenakan dunia. Rela menggadaikan akidah, menjual manhaj, menjual agamanya untuk meraih sedikit urusan dunia. Ya bi'u dinahu bi'ardhi minad dunia. Dan cepat sekali dia berubah. Pagi mukmin, sorenya kafir. Sore mukmin, paginya kafir. Cepat sekali dia berubah. Dikarenakan satu poin ini sebabnya. Ambisius dunia. Menjual agama dengan perkara dunia. Fallahul musta'an. Apalagi barakallahu fikum yang ambisius tahta. Al-hirs ala syaraf. Ambisi mengejar tahta, mengejar kemuliaan, kedudukan, posisi, jabatan. Ini pun juga membinasakan agama seseorang. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam risalahnya Syarah Hadith Madhibani Jai'an menjelaskan bahwa al-hirsu ala syaraf nau'ani, ambisi mengejar tahta kemuliaan dua macam. Yang pertama ialah bil mal. Lil mal walid dunia. Ambisi mengejar tahta dan harta, tahta dan jabatan itu memang untuk mengejar dunia, mengejar harta benda, mencari kekayaan dengan itu. Ini sama dengan poin yang pertama, ambisi meraih harta. Kalau yang pertama lebih umum, entah dengan perniagaan atau yang lain, tapi dia menerjang semuanya, hal haram terjang. Tapi kalau yang ini dia meraih harta, meraup kekayaan, menggunakan jabatan dan posisi dan kedudukan. Ingin sebuah posisi karena tendensi duniawi. Ini yang pertama. Ini yang biasa muncul pada ahlu dunia. Ingin meraih dunia dengan tahta yang ada. Atau ahlu dunia. Ada lagi yang kedua kata beliau. Dan ini yang paling jelek. Ini yang paling keji. Ini yang paling buruk. Al-hirsu ala syaraf bid-din. Punya ambisi kemuliaan, mengejar kemuliaan, mengejar sebuah tahta, posisi, kedudukan atas nama agama. Dengan menampakkan kesolehannya, dengan menampakkan ketakwaannya, dengan menampakkan ilmunya. Menampakkan secara zahir dia di atas sunnah. Tetapi yang diinginkan di balik itu adalah asyaraf. Kemuliaan, kemasyhuran, posisi, kedudukan, jabatan, dan semisalnya. Ini yang membinasakan. Lebih membinasakan. Dan ini niatan yang paling keji, yang paling jahat. Mengejar dunia, mengorbankan agama dan akhirat. Ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunia. Dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Ini yang paling parah. Dan ini yang biasa terjadi pada ranah dakwah dan tarbiyah. Adanya perebutan kekuasaan perebutan posisi dalam tarbiyah dan dakwah. Hati-hati. Ini termasuk al-hirs ala syaraf bid-din. Berambisi untuk menjadi yang nomor satu. Yang paling tinggi, yang paling atas. Dalam tarbiyah dan dakwah di sebuah tempat. Semuanya harus ana. Harus saya. Semuanya serba saya. Saya dan saya. Niatan dia adalah kemuliaan. Mengejar tahta. Terkadang juga ada dunianya. Tapi yang paling dia inginkan adalah tahta dan posisi tadi. Dunialah baslah nyari yang lain. Tapi terkait dengan posisi dan kedudukan, ini yang membahayakan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan syahwatun khafiyah. Syahwat yang tersembunyi, yang samar. Yang diistilahkan dengan hubbur riyasah. Cinta kedudukan, cinta kepemimpinan, cinta posisi dan jabatan, baik dalam perkara duniawiyah dan yang paling parah mengatasnamakan agama dan kesolehannya. Hubbur riyasah fi dakwah, hubbur riyasah fi tarbiyah, cinta posisi kedudukan dalam sebuah dakwah, dalam sebuah tarbiyah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dari Syaddad bin Aus, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ya baqai al-arab wa fi lafdhin ya na'aya al-arab, wahai sisa-sisa orang-orang Arab. Tiga kali beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakan, innama akhwafu ma akhafu alaikum asyahwatul khafiyyah warriya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, syahwat yang tersembunyi, yang samar, dan riya. Ditanyakan kepada Abu Dawud rahimahullah, apa itu asyawal khafiyah? Dijawab, hubur yasa, cinta kedudukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa dikatakan syahwal khafiyah. Dikarenakan takhfa ala kathiri minan nas, syahwat itu samar, dikarenakan sangat samar pada kebanyakan orang. Bal hatta takhfa ala sahibiha, bahkan tersamarkan atas pelakunya. Ini orang terjangkiti penyakit syahwatun khafiyah, tapi tidak merasa. Berbahaya sekali. Namanya hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, cinta kedudukan. Ima dengan dunia, harta benda. Itu adalah dunia. Dan yang paling berbahaya adalah hubbur riyasah bid-din. Cinta kedudukan terkait dengan agama. Dalam dakwah, dalam tarbiyah, dan yang semisal itu. Yang diharapkan, yang dia inginkan adalah riyasah, syuhrah, kemasyhuran, ketenaran, pujian, sanjungan, nama baik, dan segala misalnya, dan yang semisalnya, barakallahu fikum. Ini yang paling keji, yang paling jahat, dan yang paling membinasakan agama seseorang. Yang tertimpa penyakit ini dikatakan sebagai alimun fajir, yang tertimpa penyakit ambisius dunia itu dikatakan alimun fajir, alimun fasik. Seorang alim tapi dia fajir. Seorang alim tapi dia fasik. Disebut dengan alimun su. Orang yang dikatakan alim tapi dia jelek. Ulama usu. Ini penyebab terbanyak orang itu menyimpang dan berubah. Tanpa dia sadari. Lembut sekali, halus sekali permainannya dalam hati. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Mukhtasar Minhajil Qasidin menegaskan ini adalah penyakitnya para pembesar. Ulama wa ibad. Penyakitnya orang-orang yang punya ilmu dan yang ahli ibadah. Karena dengan ilmu dia bisa mencari posisi. Dengan kesolehan ibadah dia mencari posisi. Kalau orang yang jahil, ya gak mungkin dia cari posisi kalau dia jahil. Atau orang yang ahli maksiat, bagaimana mungkin dia mencari posisi dengan kemaksiatannya. Syahwatun khafiyah ini, hubur riasa ini, penyakit ambisius dunia, cinta kedudukan dan posisi ini penyakitnya orang besar. Orang-orang yang memiliki ilmu dikatakan ulama, alim. Atau orang yang dikatakan kesolehannya, ketakwaannya dikatakan abid, ubat al-ibadah. Di buku itu Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menggambarkan betapa halus masuknya penyakit ini di hati orang-orang besar tadi. Itu enggak seudon kepada ulama tentang ibadah. Kalau ada ulama kok menyimpang, ada orang alim kok berubah, ada ahli ibadah kok berubah. Ini sabab yang paling besar. Ibnu Qudamah menjelaskan bil makna bagaimana proses masuknya penyakit ini pada hatinya orang-orang besar tadi. Orang-orang yang alim, yang abid, yang punya ilmu, yang punya kesolehan, yang beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang memang terbiasa mengekang hawa nafsunya, mengekang jiwanya untuk senantiasa ibadah kepada Allah, untuk senantiasa jauh dari kemaksiatan. Ini orang yang punya komitmen gitu. Dengan ilmu yang dia miliki, dia punya komitmen harus senantiasa mentaati Allah, meninggalkan maksiat. Orang yang saleh, bertakwa, yang ahli ibadah juga punya komitmen mengekang dirinya, jihadun nafsi, mengekang dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, yang mungkar. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dia. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang besar seperti ini ringan bagi dia untuk itu. Ya, dia perjuangan, dia pengorbanan. Tapi karena kebiasaan ringan bagi dia untuk itu. Maksiat, minggir. Dosa, minggir. Kefasikan, minggir. Ibadah, kerjakan. Terus begitu. Menempa dirinya dengan perkara-perkara seperti ini, yang mulia seperti ini. Sehingga ketika ditawari sesuatu yang jelas dosa dan mungkar, nolak. Nolak ditawari. Mau main perempuan, astagfirullahaladzim. Gak bakal mau dia. Nih ada minuman Zen, minuman keras. Astagfirullahaladzim, pecah sama dia. Ayo kita main korupsi. Astagfirullahaladzim. Ayo kita jadi begal. Na'udzubillah min dzalik. Langsung. Orang biasa menempa dengan ilmu syar'i, dengan amal soleh. Dikasih kemungkaran, kemungkaran yang zahir. Yang gak bakal mau. Ayo, ayo. Kita di pojok desa, yuk. Apa namanya? Nongkrong di sana sambil jereng-jereng. Ngerokok. Ya gak bakal mau orang yang memiliki ilmu yang ahli ibadah. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Masuknya adalah dari sisi sanjungan dan pujian orang lain. Orang-orang yang mulia seperti ini merasakan adanya sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan ketika orang lain memujinya, menyanjungnya. Memuji ilmunya, menyanjung amalannya. Dia mendapatkan sebuah posisi di hati kaum muslimin, dihormati, dimuliakan, diposisikan. Dia merasakan lizzatun fil qalbi. Kelezatan, kenikmatan yang tiada tara di hati dia dengan itu semua. Dengan itu semua. Sehingga jiwanya, hatinya, yang selama ini dikekang dengan ilmu dan amal, yang dikekang tidak boleh mengerjakan perkara-perkara mungkar yang zahir, dia punya alternatif sedih hatinya. Tidak ada yang tahu. Dia dan hanya Allah yang tahu. Ada pelampiasan alternatif sedih hatinya. Teng. Pujian orang, sanjungan orang, ketenaran, kemasyhuran, posisi di sebuah keagamaan, terus begitu terus. Dia merasakan nikmat yang tiada tara. Sebuah kenikmatan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh ahli maksiat dengan kemaksiatannya. Dan itu di hati. Bukan di fisik, di hati. Dia merasakan nikmat zen. Gitu. Ketika ada yang mengaplos dia, nikmatnya luar biasa, melayang gitu kepalanya. GR namanya ya. Ketika dia dimuliakan, dia dihormati, dia dikhidmat, dia dikedepankan, bahkan didengar satukan, tambah melayang lagi dia. Besar kepalanya. Itu penyakitnya di situ. Masuk di sini. Itu namanya syahwatun khafiyah. Namanya hubur riyasah. Hubur syuhroh. Di situ muncul yang namanya al-kibr. Sombongnya muncul. Al-ujub. Bangga dengan dirinya. Ini sudah penyakit ya, kawan. Muncul yang namanya izdirah wal-ihtiqar. Merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain. Mengecilkan orang lain. Itu alus mainnya. Besar palanya. Allah. Itu nikmatnya luar biasa. Dikasih sate paling balibul. Kalah itu. Dikasih makanan yang paling zen. Kalah itu. Di hati dia merasakan kenikmatan yang luar biasa di hatinya. Itu melayang dia merasakan di awang-awang. Loh. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling alim. Ini yang paling soleh. Lihat ke bawah. Kecil semuanya. Rendah semuanya. Asatidzah yang ada di sini. Itu gak level sama anak. Gak level sama anak. Seberapa sih kemampuan mereka itu? kecil. Ning hati bisa di hati. Sudah sangat parah penyakitnya ketika terucapkan dalam lisan. Itu di hati. Melihat semuanya. Seberapa sih amalnya mereka itu? Tidak seberapa amalnya mereka. Kesolehannya mereka. Oh, jauh gak level dengan kita orang. Itu di hati. Di sini. Sudah kena dia penyakit itu tadi. Hubus syuhrah. Syahwatun khafiyah. Terus semakin halus. Semakin halus. Barakallahu fikum. Ketika ada pihak yang lain. Pihak yang kedua. Orang lain yang kedua yang juga memiliki ilmu. Kesolehan. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Disanjung juga sama yang lainnya. Dikhidmat. Dimuliakan. Dihormati. Masya Allah. Sakit hati dia. Nyeri di hatinya. Di sini semua itu, bukan di fisik. Merasakan kedongkolan, merasakan kejengkelan, merasakan dendam. Fulan. Gitu. Ning di hatinya. Terus itu. Semakin lama, semakin halus. Wah, semakin diremuk redam. Oleh penyakit asyihul khafiyah. Kalau kesempatan. Si fulan sedikit tergelincir. Mulai ada beberapa statement. Sudah aku bilang apa? Tidak ada yang lebih aneh. Fulan. Tuh lihat. Mulai muncul ragam statement-statement yang ada. Tolong misalkan. Ketika yang di hadapan dia, yang memujanya, yang memujinya, yang mengkhidmatnya dan segala macamnya, mulai meninggalkannya, berganti kepada orang kedua tadi, lebih fresh, lebih asyik, lebih gampang menjabarkan ilmu, orangnya lebih enak, lebih santun, lebih beretika. Tambah murup. Pas dia taklim, kok sepi. Itu tambah kejengkelan kedongkolannya. Begitu yang kedua yang datang yang taklim, membludak. Tambah sakit. Itu di hatinya, diperkecamuk di hatinya. Tadi nikmat, sekarang ngilu di hatinya. Allahul musta'an. Ini sudah terkena penyakit syahwatun khafiyah. Nah, ini lagi. Gitu. Dihentikan. Allahul musta'an. Ibaratnya ini lagi. Gitu ya. Berasap-asap. Tahu-tahu dipadamkan lagi. Akhir insyaallah ya kawan. Itu sebuah proses. Muncul kemudian statement-statement, ucapan-ucapan dan segala macamnya, nyindir yang lain, merendahkan yang lain dan segala macamnya. Ya, membanggakan dirinya, takabur, tarafu, ujub, naudzubillah. Itu semua adalah poin-poin syah asyadul khafiyah. Ketika ditarik benangnya ke belakang, apa yang dia cari? Dunia. Al-hirsu ala dunia. Ambisi dunia. Dia gak mencari harta. Dunia bukan semata-mata harta. Harta dia bisa dengan kezuhudannya. Dengan apa adanya. Terbiar dengan itu semua. Yang dia cari bukan harta. Tapi sebuah tahta. Kemuliaan. Prestise. Di hatinya. Ini penyakit yang orang besar. Jadi sebuah dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar bin Hajjal Qasidin. Nanti akan teruskan insyaAllah pada Al-Marib dan Ikhwan tentang masalah ini. Betapa kejinya, betapa jeleknya, betapa kotornya orang-orang yang seperti ini, yang terkena penyakit ini, yang terjangkiti penyakit yang seperti ini. Barakallahu fikum. diteruskan insyaallah pada hari nanti. Walhamdulillahirabbil alamin.